Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para umat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas fikih tarbiyatil abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa bin Al-Adawi hafizahullahu taala. Telah cukup lama kita break dari kajian kita terakhir di bulan Ramadan. Sebenarnya kajian kitab ini hanya tinggal menyisakan bagian akhir dari kitab ya, yang berkenaan dengan kesehatan anak-anak. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kemudahan kepada kita semua dan juga keistiqomahan kepada kita untuk belajar ya, bagaimana mendidik anak dan juga mengetahui hal-hal yang perlu dicermati oleh para orang tua. Baik. Sebenarnya kita sampaikan tadi bagian akhir dari kitab ini berbicara tentang masalah kesehatan anak. Jadi Syekh Mustafa Al-Adawi, penulis kitab ini, beliau menekankan bahwa yang perlu kita perhatikan dari anak-anak kita itu bukan hanya pendidikannya saja, tapi juga masalah kesehatan. Kita tidak ingin lahir generasi yang lemah, generasi yang penyakitan, generasi yang tidak punya kekuatan. Kita ingin agar generasi yang muncul itu adalah generasi yang sempurna. Baik dari sisi keimanannya, keilmuannya, skillnya, demikian juga fisiknya, jadi generasi yang kuat. Ya, generasi inilah yang akan membawa kembali kejayaan umat ini. Ya, setelah dalam jangka waktu yang lama mereka berada dalam kelemahan. Baik. Sekarang kata beliau, hafizahullah taala. Jadi kata Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau memberikan pengantar sebelum nanti beliau akan sampaikan masalah-masalah kesehatan atau beliau akan nukilkan ya tulisan-tulisan dari para ahli, para dokter, para ahli medis berkenaan dengan kesehatan anak. Namun sebelumnya beliau mengatakan di sini, al-halatu sihiyah lil abna wa al-jumlatu wa jumlatun min nasaihil atibba. Bab ya ke kondisi kesehatan anak dan sejumlah nasihat dari para dokter. Qala wa 'alal abawain ya mura'atul hal as-sihiyah lil abna wa tafaqqudha. Wajib bagi kedua orang tua untuk benar-benar menjaga dan memperhatikan kondisi kesehatan anak. Nah, jadi yang perlu diperhatikan oleh orang tua itu bukan hanya pendidikan tapi kondisi kesehatan anak. Kenapa? Faqad qala sallallahu alaihi wasallam aidan al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'minil da'if wa fi kullin khair. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang da'if, yang lemah. Ya, jadi mukmin yang kuat ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kullin khair, dan pada seluruhnya ada kebaikan. Jadi seorang mukmin walaupun dia lemah ada kebaikan. Namun kalau dia kuat maka ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai orang tua berupaya agar anak-anak kita ini menjadi al-mu'min qawi, al-mu'min al-qawi, seorang mukmin yang kuat. Jadi kuat keimanannya, kuat juga fisiknya. Wa qala salawatullahu wa salamuhu alaihi, inna li waladika alaika haqqan. Ya. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pula, beliau mengatakan sesungguhnya ada kewajiban atas dirimu, ya, atau ada kewajiban atas dirimu untuk menunaikan hak anakmu, ya, hak anak-anakmu. Sehingga barakallahu fiikum, kita harus memperhatikan kesehatan anak. Anak-anak kita mungkin mereka pengetahuannya belum banyak, ya, tidak mengetahui apa yang bisa memudaratkan mereka. Ya, kalau kita bawa anak-anak kita ke tempat-tempat jajan misalnya, tempat-tempat orang yang berjual jajanan di jalan-jalan, maka dia akan pilih yang kelihatan menarik. Nggak tahu itu bahan-bahan pembuatan makanan itu jelas atau tidak, pewarnanya seperti apa, pewarnanya apakah alami, sehat atau tidak bagi tubuh. Ya, anak-anak tidak tahu, mereka akan membeli sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk menjaga anak-anak kita. Jangan sampai kemudian dia mengkonsumsi sesuatu yang memudaratkan kesehatannya. Ya. Makan apa itu? Ciki-ciki kalau kita dulu, bahasa kita dulu ya. Saya alhamdulillah ibu saya itu sangat melarang ya makan yang snack-snack seperti ciki, taro, seperti itu ya. Katanya kurang sehat. Ya, mending goreng tempe, kata ibu. Saya masih ingat ibu saya, hafizahallahu ta'ala, ya, itu sampai saya nangis untuk minta dibelikan snack itu, nggak mau. Ya, ibu gorengkan tempe tahu itu bergizi kan, namanya kacang kedelai itu kan sumber protein. Ya, kalau ini bikin pinter, kalau ciki-ciki itu nggak bikin pinter. Ya, jadi ya kalau kita lihat anak-anak yang lain makan snack-snack yang pakai MSG itu, ya kita cuma lihat saja ya. Tapi Masya Allah, yang namanya orang tua memang harus seperti itu. Karena anak-anak nggak paham ya, anak-anak nggak paham. Ya, kalau itu kurang sehat bagi mereka, ada makanan yang lebih baik bagi mereka. Ya. Kemudian keseringan makan mie instan. Kan kadang orang tua mau praktis ya, anaknya susah makan, ya udah masak mie instan. Nah itu kan kurang sehat kalau keseringan ya. Makanya ini hak anak-anak kita. Kita sebagai orang tua harus menjaga kesehatan anak-anak kita. Mereka belum mengerti. Mereka nggak paham mana yang sehat, mana yang tidak. Ya. Makanya sebagian orang tua luar biasa ya. Kemarin gara-gara kasusnya Cristiano Ronaldo itu menyingkirkan Coca-Cola. Ya. Dia bilang ini Coca-Cola ini minuman nggak sehat. Ya, karena apa? Gulanya terlalu banyak ya. Bikin anak-anak obesitas. Anaknya nggak boleh minum Coca-Cola itu ya. Bahkan nggak boleh makan coklat. Dilarang makan coklat. Karena coklat menyebabkan apa? Obesitas. Ya. Nah, ini pentingnya orang tua juga mengetahui tentang kesehatan. Makanan-makanan yang sehat untuk anak, ini perlu dia kondisikan. Anaknya mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Bukan makanan-makanan yang akan merusak kesehatannya. Inna liwaladika alaika haq. Ya, sesungguhnya ada hak atas anakmu yang harus kau tunaikan. Qala wa taqaddama qawluhu sallallahu wasallamu alaihi ar-rajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan telah berlalu ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, di mana beliau mengatakan seorang bapak ya adalah pemimpin di rumahnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di rumahnya, dan dia akan ditanya akan kepemimpinannya atau akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, ya. Jadi kalau anak-anak itu sakit karena kelalaian orang tua, ya orang tua akan ditanya, nah, kenapa kok anakmu sakit? Ternyata apa? Bapak dan ibunya tidak memperhatikan makanan yang dikonsumsi anak-anak. Ya. Misalnya dia sakit perutnya. Kenapa? Karena enggak dilarang untuk jajan sembarangan. Atau tidak diajari bagaimana apa yang harus dia jaga ketika dia makan, cuci tangan dulu atau menjaga kesehatan. Orang tuanya enggak ngajari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Kenapa kok anaknya enggak diajari? Kenapa anaknya tidak diberitahu bahwa ini memudaratkan kesehatan? Ya, ini bapak dan ibunya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fajadirun bil abawaini an yuhafadha ala sihhati wa salamatil abna. maka sudah selayaknya kedua orang ibu dan bapak benar-benar menjaga kesehatan dan keselamatan anak-anak mereka. Ya. Kemudian kata beliau, di sini kami akan paparkan jumlatan min nasaihi atiba fadlan atiba fudola wa taujihati asatidah al-umana. Oleh karena itu, kami akan paparkan sejumlah nasihat dari para dokter yang memiliki keutamaan dan juga pengarahan-pengarahan dari para dosen yang amanah. Ya, ustazah, asatidah ini maksudnya para profesor ya, para guru-guru atau para dosen-dosen di bidang kesehatan yang amanah. Nah, jadi Syekh paham, saya ini ulama ya, beliau ini seorang ahli ilmu agama. Ya, beliau tidak bisa berbicara panjang lebar dan mendetail tentang masalah kesehatan. Maka apa? Inilah bagusnya beliau menunjukkan ketawadhuan beliau. Beliau meminta masukan dari para dokter. Ya, ini juga menunjukkan ke adab seorang penuntut ilmu ya. Ketika kita berbicara tentang satu bidang, seorang alim itu nggak bisa berbicara pada semua bidang. Ya, memang ada kita lihat kayak Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau ahli syariat ya, seorang ulama, tapi juga beliau ahli dalam bidang kesehatan ya. Tapi tidak semua ulama seperti itu. Makanya Syekh menyerahkan ya, masalah kesehatan saya serahkan kepada para dokter dan para dosen-dosen di fakultas-fakultas medis. Biarkan mereka yang berbicara. Karena mereka punya ilmunya dan mereka lebih paham. Ya. Kata beliau, barakallahu fihim wa fi ilmihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka dan memberkahi ilmu mereka. Jadi ilmu dunia ini banyak yang punya manfaat ya dan membawa keberkahan. Jadi anak-anak kita pun kalau memang dia kecenderungannya bukan kepada ilmu agama, dia pengen jadi dokter, dia pengen jadi ahli teknik, biarkan saja. Ini ilmu yang bermanfaat bagi umat. Kayak Syekh di sini sampai mendoakan, semoga Allah memberkahi mereka dan memberkahi ilmu mereka. Ingat ya, bapak dan ibu, ayah bunda, kalau memang anak kita punya kecondongan ya kepada bidang-bidang yang lain, bidang medis, bidang teknik, atau bidang perdagangan dan yang semisalnya, maka biarkan saja mereka dengan bakatnya selama itu tidak menyelisih syariat. Ini berkali-kali kita ingatkan. Qala wali abai wal ummahat la'allallah ayyan fa'abiha. Ya, kita persembahkan kepada bapak dan ibu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan nasihat-nasihat dan pengarahan para dokter ini. Wa qad taraknal amra fi hadza li ahli hadhil mihnah idhum biha akhbar. Dan kami telah meninggalkan permasalahan ini atau menyerahkan permasalahan ini kepada ahlinya ya, kepada ahlinya, ahli dalam bidang ini, karena merekalah yang lebih paham, lebih berilmu tentangnya. Ya. Faqad qala ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Dan bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-7. Jadi beliau menyerahkan permasalahan kesehatan kepada ahli kesehatan. Nah, itulah kadang-kadang kita di medsos ya. Di medsos semua orang tuh pengen bicara ya. Masalah COVID ini ya. Coba masalah COVID ini. Ya, yang bukan dokter, waduh bicaranya luar biasa. Melebihi seorang yang belajar ilmu kedokteran. Padahal yang namanya ilmu kedokteran itu termasuk ilmu yang cukup lama untuk dipelajari ya. Kalau kita lihat di bangku kuliah, orang bisa selesai jadi sarjana komputer 3,5 tahun, 4 tahun. Tapi kalau kuliah kedokteran itu cukup lama ya. Dia selesaikan esketnya, sarjana kedokterannya, kemudian tambah lagi koas ya, 2 tahun. Ya, apalagi ketika dia harus menjadi seorang yang memiliki spesialisasi, ngambil spesialis lagi. Kuliahnya lama dan mahal. Kuliahnya lama dan mahal. Ya, sehingga enggak sembarangan kemudian orang berbicara ya kesehatan, dia ambil satu buku lalu dia berbicara tentang permasalahan kesehatan. Apalagi masalah-masalah yang sangat rentan seperti masalah wabah seperti ini. Ya, nggak pernah belajar ilmu medis kemudian bicara di medsos. Ya, maka Syekh di sini telah memberikan contoh yang demikian bijak, menyerahkan permasalahannya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'al bihi khabira. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-59, Allah memerintahkan, maka bertanyalah kamu kepada orang yang mendalam ilmunya. Khabir maksudnya orang yang mendalam ilmunya. Ya, jadi jangan salah bertanya, bertanya tentang masalah kesehatan ya tanya kepada ahli kesehatan, bertanya tentang masalah agama ya tanya kepada ahli agama. Qala wa qad hatha alaihi as-salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam ala tadawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendorong kita untuk berobat. Ya. Dengan sabda beliau, tadawau fa innallaha azza wa jal lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa'a ghayra da'in wahidin al-haram. Berobatlah kalian ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah membuat suatu penyakit atau meletakkan suatu penyakit kecuali Allah meletakkan obatnya selain satu penyakit, yaitu kepikunan. Jadi kepikunan adalah sesuatu yang tidak ada obatnya. Ya. Jadi mungkin bisa dicegah agar tidak pikun dini, ya. Dicegah agar pikun itu tidak segera, apa istilahnya itu, mencegah kepikunan, ya. Tapi nggak bisa dielakkan, tidak bisa dielakkan. Bisa dicegah dengan terapi atau apa, ya, kegiatan-kegiatan tertentu, tapi tidak bisa diobati. Kalau seseorang itu sudah pikun, ya sudah, ya, bisa dicegah agar tidak terlalu dini pikunnya, namun ketika sudah pikun ya sudah, tidak bisa diobati. Qala wa hadza kulluhu min babil akhdhi bil asbab. Maka pengobatan ini merupakan ya, atau pengobatan atau pencegahan ini merupakan masuk ke dalam bab mengambil sebab. Maksudnya apa? Kita tahu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat atau sakitnya seorang hamba, sembuh atau terus-menerusnya dia dalam keadaan penyakit, semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang hamba diperbolehkan dalam syariat ini untuk mengambil sebab, baik itu sebab kesembuhan dia atau sebab tercegahnya dia dari sebuah penyakit. Yang demikian diperboleh. Tindakan preventif dan kuratif dua-duanya diperbolehkan dalam syariat. Ya, baik itu mencegah datangnya penyakit atau mengobati penyakit yang sudah ada, dua-duanya diperbolehkan dalam syariat kita. Namun kata beliau, ma'atiqadina al-jazim wa yaqinina al-thabit anna syafi huwallah. Namun usaha ini baik preventif maupun kuratif hendaknya disertai dengan akidah, ya, dengan keyakinan yang demikian kokoh bahwa satu-satunya yang memberikan kesembuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia hanya bisa berupaya. Siapa yang memberikan kesembuhan dan kesehatan? Allah Subhanahu wa taala. Wala syifaa'a illa syifaa'u. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Allah. Kama qala al-Khalil Ibrahim alaihi salam, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Khalil Ibrahim alaihi salam, ya, sebagaimana dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-8, 80, ya. Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, ya, Allah lah yang menyembuhkanku. Wa kama qala alaihi salatu wasalam, isfi anta syafi la syafiya illa ant. Ya, sebagaimana juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa, isfi anta syafi. Ya Allah, sembuhkanlah, karena sesungguhnya Engkau yang Maha Penyembuh. La syafiya illa ant. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali hanya dirimu, hanya Engkau ya Allah. Taib, ya. Jadi kita upaya penjagaan kita kepada kesehatan dan juga upaya untuk mengobati sakit, baik itu pada diri kita dan anak-anak, harus disertai keyakinan bahwa satu-satunya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini landasan akidah kita ketika menghadapi suatu penyakit. Kita berusaha agar penyakit itu sembuh, namun dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Qala thumma ba'da dhalika fahahiya nasaih ba'di ikhwanina atiba al-fudala nas'alallaha an yanfa'a biha al-muslimin wa an yaja'alaha fi mawazin hasanati man katabaha wa asdaha. Kemudian berikut ini adalah nasihat-nasihat dari saudara-saudara kita, para dokter yang memiliki keutamaan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan ya manfaat kepada kaum muslimin ya dengan tulisan ini, dan Allah jadikan tulisan-tulisan mereka ya di timbangan kebaikan orang-orang yang telah menulisnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini mukadimah dari Syekh yang berkenaan dengan kesehatan. Ya. Sehingga apa kesimpulan kita dari pembahasan Syekh Mustafa Al-Adawi? Ya, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan bahwa orang tua ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan anak. Ya, orang tua atau sebelumnya, yang pertama bahwa muslim yang seorang mukmin yang sehat dan kuat ini lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dari muslim yang mukmin yang lemah. Kemudian yang kedua bahwa orang tua berkewajiban untuk menjaga kesehatan anak-anaknya. Dan yang ketiga, bahwa kesehatan dan kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita berusaha untuk mewujudkan ke sebab-sebab mencapai kesehatan dan kesembuhan tersebut. Ini kesimpulan dari apa yang beliau paparkan. Baik, sekarang kita baca. Saya kasih mukadimah dulu ya. Ini kan nasihat ini diberikan dalam bahasa Arab ya. Tentunya kitabnya Syekh ini kan berbahasa Arab. Saya berusaha untuk menerjemahkan sesuai dengan apa yang saya mampu. Tapi kalau misalnya nanti para umahat ada yang memiliki latar belakang medis, ya, saya sangat mengharapkan kalau ada kekeliruan dalam menerjemahkan atau ada terjemahan yang lebih tepat, tolong disampaikan. Ya, karena saya tidak punya latar belakang medis, saya cuma berusaha untuk membandingkan apa yang disampaikan oleh para dokter ini dengan tulisan-tulisan medis, baik itu dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Kalau memang di sana ada kekeliruan, tolong diluruskan. Baik. Sekarang kata beliau, taujihat wan nasahih tibbiyah, pengarahan-pengarahan dan nasihat-nasihat kedokteran. Ya. Yang pertama, kalimat dari al-akh at-tabib, dari saudara kita Dr. Ahmad Abdullah Hafizahullah, Ustaz Tibbil Atfal wa Amradil Jihaz Al-Hatmi Wal-Kabdi Lil-Atfal Bi Jami'atil Mansurah. Ya, Dr. Ahmad Abdullah ini adalah pengajar atau dosen ya kedokteran anak dan penyakit dalam, dan spesialis penyakit dalam untuk anak-anak. Amradul Jihaz Al-Hatmi Wal-Kabdi, ini artinya penyakit-penyakit sistem pencernaan dan hati. Ini spesialis kalau dalam bahasa kita ya sistem penyakit dalam. Dan ini mungkin bukan istilah resmi. Kenapa? Karena dalam catatan kakinya Syekh Mustafa Al-Adawi yang menulis istilah ini. Kenapa? Karena Ahmad atau Dr. Ahmad Abdullah ini enggak mau dituliskan. Ya, gelar-gelar atau ahli apa beliau enggak mau menyebutkan. Enggak mau disebutkan. Ya. Kata dia, kata Syekh di sini, walamma sa'altuhu madza aktub fit ta'rif, qala uktub al-fakil ila rabbihi Ahmad bin Abdullah. Ketika saya bertanya kepada Dr. Ahmad, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, ketika saya bertanya kepada Dr. Ahmad yang seorang ahli kesehatan yang juga diperhitungkan di Mesir, wahai Dr. Ahmad, apa yang perlu saya tuliskan di tulisan ini nanti? Di tulisanmu ini apa yang perlu aku tuliskan? Dokter ahli apa kamu? Kata dokternya, tulislah saja uktub al-fakir ila rabbihi Ahmad bin Abdullah. Cukup kau tulis wahai Syekh, ya, seorang yang sangat butuh kepada Rabbnya, yang fakir kepada Rabbnya, Ahmad bin Abdullah. Ini menunjukkan ketawaduan sok dokter. Padahal kata beliau, beliau ini min atiba misri al-ma'dudin fi hadzal majal, ya. Beliau ini termasuk dokter yang langka atau diperhitungkan dalam bidangnya di Mesir. Cuma karena ketawa doanya, dia mengatakan kepada Syekh, tolong tuliskan saja Al-Fakil ila Rabbihi, Ahmad bin Abdullah, orang yang membutuhkan kepada Rabbnya, yang butuh kepada Rabbnya, Ahmad bin Abdullah. Padahal dia adalah seorang ahli. Baik. Jadi istilahnya ini istilah dari Syekh saja ya. Tibul Atfal, saya nggak tahu, ada spesialis penyakit dalam anak mungkin ya. Kalau kita ringkas mungkin semakin spesialis penyakit dalam anak. Ada nggak ini di bidang kedokteran? Spesialis penyakit dalam anak. Oh ada, spesialis penyakit dalam anak. Tapi semakin penyakit dalam saja ya. Baik, baik, baik, baik, baik. Allah Ta'ala alam. Baik. Kata beliau, katabah hafizahullahu ta'ala yakul. Ya. Beliau menulis. Ya, menulis sebuah nasihat yang dinukil oleh Syekh dengan mengatakan, nasahih tibbiyah lil abna wal ummahat min ajli tansyiati jailis sahih. Nasihat kedokteran bagi para orang tua dengan tujuan menumbuh kembangkan generasi yang sehat. Ya, nasihat kedokteran untuk para orang tua, para ayah bunda, dengan tujuan menumbuh kembangkan generasi yang sehat. Qala min ajli tarbiyati jail as-sawi, jailis sawi, yu'lam hukukuhu wa wajibatuhu. Untuk menjadikan atau untuk mendidik generasi yang baik, maka hendaknya diketahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Artinya hak-hak anak tersebut dan kewajiban yang nah itu ada yang bilang itu ke saya tuh, Masya Allah, di USA banyak Ustadz internal medicine pediatrician. Berarti benar dokter spesialis penyakit dalam anak ya. Masya Allah, berarti benar ada ini ya. Tapi jihaz hamdi ya, berarti ada ya. Internal medicine pediatrician, artinya spesialis penyakit dalam anak ya. Baik, kita kembali ke ini, ke pembahasan Syekh ya. Untuk menumbuh kembangkan generasi yang baik ya, perlu diketahui hak dan kewajiban ya, hak anak yang perlu ditunaikan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh anak. Yajibu tahsinuhu mundu sigar bi umuri thalathah. Maka wajib untuk menjaga anak semenjak mereka kecil dalam tiga perkara. Jadi kalau kata Syekh, kata Dr. Ahmad Abdullah ini, ada tiga hal yang perlu dijaga oleh orang tua. Yang pertama ini yang paling urgent, ta'limuhu umura dinihi kulla hasabi marhalati namwihi. Yang pertama, mengajarkan perkara agama sesuai dengan tingkat pemahamannya. Ya. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi anak-anak diajari sesuai dengan tingkat pemahamannya. Ketika dia masih kecil, apa yang kita ajarkan ya, nanti ketika dia mulai mumayyiz ya, ajarkan sholat dan seterusnya. Jadi perkara agama adalah perkara yang paling menjadi prioritas. Kemudian yang kedua, wiqayatuhu diddul amrad al-mukhtalifah wa dhalika bita'arufi ala a'radiha wa alamatiha. Yang kedua ya, menjaga anak-anak dari berbagai macam penyakit. Dan yang demikian ini diwujudkan dengan mengetahui gejala dan ciri-ciri penyakit. Orang tua harus punya pengetahuan medis, paling tidak yang berkenaan dengan anak-anaknya. Jadi kita nggak bisa blank sama sekali. Ya, perlu membaca buku-buku kesehatan, terutama yang berkaitan dengan anak. Misalnya, ya ketika anak sering ngompol, nggak bisa dia mengendalikan pipis ya. Ya kadang lagi main-main tiba-tiba pulang ke mamahnya, ke ibunya, ke uminya, mi aku pipis. Nah orang tua harus tahu, sadar ini ada sesuatu nih pada diri anak ya. Anak sering pipis nggak bisa ngontrol pipisnya, ini kemungkinan besar ada infeksi saluran kencing. Ya, maka dia bawa ke dokter, nanti dikasih apa, antibiotik atau apa, ya, karena ada infeksi saluran kencing. Bisa karena mungkin kurang menjaga kebersihan atau dia bermain di tempat yang kotor sehingga terjadi infeksi, ya, masuk virus atau bakteri ke dalam saluran kemihnya. Ya, makanya kita pun harus baca, harus baca buku-buku medis. Ya. Jadi ini yang kedua. Jadi orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan anak-anaknya. Dengan cara apa? Dengan cara dia belajar, mempelajari ya ciri-ciri dan gejala-gejala penyakit yang biasa muncul pada anak. Kemudian yang ketiga, ya, ta'allum umurid dunya, handasah, tib, ziraah ila akhirih. Kemudian yang ketiga, ya, mempelajari perkara-perkara duniawi seperti ya masalah apa? Seperti bidang teknik, bidang medis, pertanian dan yang selainnya. Jadi tiga ini kalau kata Syekh Ahmad Abdillah, bagaimana dinukilkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, tiga perkara ini yang merupakan tanggung jawab kita. Yang pertama, agama, mengajarkan agama. Yang kedua, menjaga kesehatan mereka. Yang ketiga, mengajarkan ilmu duniawi yang bermanfaat bagi mereka, sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Jadi anak-anak kita harus punya skill, ya, harus punya kemampuan untuk dia mandiri, ya, punya kemampuan yang bisa memberikan manfaat kepada umat. Baik. Kemudian kata beliau, asy-syafi'u wallah. Kemudian satu hal yang perlu diketahui oleh orang tua, bahwa yang menyembuhkan, yang memberikan kita kesehatan dan kesembuhan, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Khalil Ibrahim alaihi salam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku. Surat Asy-Syu'ara ayat 80 tadi sudah kita baca. Ya, jadi beliau juga menegaskan ya, sebagai seorang dokter muslim, beliau mengingatkan bahwa yang memberikan kita kesehatan dan kesembuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, li kulli da'in dawa, fa idza asaba dawa'ud da', ya, buri'a bi idznillahi azza wajal. Setiap penyakit itu ada obatnya, dan apabila obat tersebut berhasil, ya, asaba dawa uda, apabila obat tersebut cocok dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah azza wajal. Ya, jadi semuanya dengan seizin Allah azza wajal. Baik, baru kemudian beliau paparkan. Nah, ini beliau memaparkan. Ini bagusnya penjelasan Syekh Ahmad Abdullah. Ya, beliau memaparkan ada tiga fase yang perlu diperhatikan oleh orang tua, fase-fase yang sangat urgent atau krusial ya bagi tumbuh kembang anak. Ya, jadi kita harus tahu betul gejala-gejala penyakit yang terjadi pada tiga fase ini. Yang pertama, fase kehamilan ketika ibu masih hamil. Kemudian fase yang kedua adalah fase ketika bayi itu dilahirkan. Kemudian yang ketiga, fase ketika bayi itu mulai tumbuh berkembang, ya, mulai tumbuh kembang. Ini tiga fase yang sangat krusial bagi tumbuh kembang anak. Kalau tiga fase ini kita acuhkan, tidak kita perhatikan, ya, ada kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi pada anak kita. Baik. Kata beliau, wal amrad al atfal takhtalifu an mathiliyatiha fil balighi fil baligiyin min haythul a'rad wal mudha'afat, ya, mithla dhalik amradul kula wa amradul ma'dah wa amradul al-kabiri wa amradul kabiri. Penyakit-penyakit anak itu berbeda ya dengan penyakit-penyakit yang diderita oleh orang-orang dewasa dari sisi gejala dan dari sisi komplikasinya. Ya, dari gejala-gejala dan komplikasinya. Ya, seperti penyakit ginjal, penyakit pencernaan dan penyakit liver. Jadi kalau menurut beliau ada orang tua dan anak kecil sama-sama sakit ginjal, ini gejalanya agak berbeda. Ya. Kemudian komplikasinya juga agak berbeda. Qala wal haditsu sawfa yanqasimu ila iddati marahil. Dan pembicaraan yang saya akan kemukakan di sini, ya, pembahasan yang saya kemukakan di sini akan terbagi menjadi beberapa marhalah, menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, nasaih lil qoblal wiladah. Ya, ini yang pertama, nasihat bagi seorang ibu sebelum dia melahirkan, artinya ketika dia hamil. Kemudian yang kedua, nasaihul lil indal wiladah. Nasihat kepada ibu ketika dia melahirkan. Kemudian yang ketiga, nasaih hatta sinit tufulah. Ya, nasihat sampai anak itu di usia balita. Ya, jadi beliau di sini, kan karena ini banyak nih dokternya kan, yang di, gak tahu diwawancara atau disuruh nulis oleh Syekh di sini, banyak dokternya. Nah, tapi Syekh Ahmad Abdullah ini mencukupkan pada fase awal tumbuh kembangnya bayi. Jadi beliau memberikan batasan, ada tiga fase yang perlu diketahui dan diperhatikan oleh orang tua. Pertama, fase ibu mengandung. Kemudian yang kedua, fase ibu melahirkan. Yang ketiga, fase tumbuh kembang anak sampai usia balita. Mungkin yang setelah balita ada lagi dokter yang lain yang bicara. Ya. Kemudian kita perlu tahu, kata beliau, al-amrad bisifati amah warathiyah dan muktasabah. Dan yang namanya penyakit dengan secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyakit karena genetis. Ya, penyakit yang diwariskan turun-temurun. Ya, seperti diabetes itu. Ya. Diabetes itu penyakit yang turun-temurun. Kemudian, muktasabah. Yang kedua, penyakit yang muktasabah. Penyakit non-genetik. Penyakit yang muncul bukan karena warisan orang tua kita. Ya, misalnya karena pola makan yang keliru. Atau pola tidur yang kurang. Ini kan sebab-sebab penyakit ya. Penyakit itu kan dari makanan dan istirahat kita ya. Kalau misalnya pola makan baik, kemudian istirahat cukup dan pergerakan fisik kita juga bagus, ya insya Allah fisik akan fit, akan terhindar dari sakit biiznillahi taala. Ya, tapi kalau misalnya pola makan keliru, pola istirahat kurang, pola istirahat tidak teratur, kemudian pergerakan fisik juga kurang, maka ini rentan sekali terkena penyakit. Nah, ini penyakit yang sifatnya muktasabah. Ya, bukan karena genetik, tapi muncul karena pola hidup kita. Kemudian kata beliau, aradul amrad, gejala-gejala penyakit. Al-amrad allati tusibul wa yakunu laha ta'thir dzu ahammiyati fi tifl. Di sana ada penyakit. Nah, sekarang beliau mulai berbicara tentang ketika ibu itu masih hamil. Jadi ada penyakit-penyakit yang muncul pada ibu, tapi dia punya pengaruh terhadap janin yang ada di rahimnya. Nah, ini para ummahat perlu tahu, ya. Para ummahat perlu tahu. Di sana ada sakit-sakit yang diderita oleh seorang ibu hamil, namun dia akan memberikan pengaruh kepada sang anak. Ya. Yang pertama, irtifa'ul hararah idza istamarat muddata akthar min thalathati ayyam wa sahibiha tafhu jildi wa sahibaha tafhul jildi al husbah al maniyah. Penyakit yang pertama yang akan mempengaruhi janin yaitu demam panas yang berlangsung lebih dari 3 hari dan disertai dengan penyakit campak atau cacar Jerman. Ya, bahasa kerennya rubella. Ya, rubella. Jadi kalau misalnya ibunya itu kena campak atau cacar Jerman, kemudian dia demam 3 hari, ini bisa mempengaruhi janin yang ada di dalam rahimnya. Baik. Apa yang terjadi? Wa ta'thiru 'ala tifl dumur fi khalaya al-mukh atau takhalluf. Yang pertama yang bisa terjadi pada anak ya ketika ibunya terkena cacar Jerman atau kena rubella ketika hamil, ini bisa menyebabkan keterbelakangan mental. Jadi anaknya ketika lahir terkena apa itu namanya sindrom itu apa nama sindromnya itu apa sindrom ketenaran? Ya, imbisil ya, kena imbisil. Ada nama sindromnya itu. Lupa saya. Pokoknya dia kena keterbelakangan mental karena ibunya demam dibiarkan begitu saja, panas badannya. Kemudian anaknya yang lahir imbisil. Ya, keterbelakangan mental. Qala wa tihab fil kabid. Atau bisa jadi menyebabkan anaknya itu menderita hepatitis, Down syndrome, ya Down syndrome, jazakillah khair, ya kena Down syndrome, ya anaknya kena Down syndrome. Kalau kena cacar, panas, ya yang lama tidak diobati maka anaknya lahir Down syndrome. Kemudian yang kedua, anaknya bisa menderita hepatitis, attihab fil kabid, ya terkena hepatitis. Wah, kemudian anemia syadidah, anaknya bisa mengalami anemia. Ya, anemia yang akut. Karena anemia yang akut. Maka ibu hamil itu memang harus dijaga fisiknya ya. Harus dijaga fisiknya. Jadi kalau saya tidak salah, beliau juga memberikan pesan kalau ibu hamil itu jangan sembarangan mengkonsumsi obat. Ya, suplemen-suplemen pun harus diperhatikan. Ya, tidak semua suplemen itu cocok bagi ibu hamil. Ya. Sebagian ummahat itu kan kadang-kadang kita ngobrol sama bapak-bapak ya, sebagian ummahat itu biar kuat ketika melahirkan mereka rutin mengkonsumsi kurma itu, apa, jus kurma, ya jus kurma. Tapi mereka nggak menyadari ada efek-efek negatif dari mengkonsumsi jus kurma. Anaknya jadi gede, anaknya jadi besar sehingga sulit keluar, apalagi itu anak pertama ya, anak pertama kan masih sempit ya, jalur keluarnya bayi itu masih sempit ya. Jadi kita jangan sembarangan apa, ada iklan ini ada iklan itu, bagus untuk ibu hamil ya, harus selektif betul ya. Itu sebagian ummahat saya dengar kasus ya, mereka mengkonsumsi kurma katanya itu biar kuat ya, nanti ketika melahirkan punya tenaga, tapi dia konsumsi jauh hari sebelum bayi itu lahir, akhirnya bayinya besar justru susah keluar secara alami, akhirnya mau tidak mau disesar. Kita kan menghindari hal-hal yang semacam ini, makanya harus pola makan ibu hamil itu perlu dijaga. Baik, jadi ini kalau ibunya terkena panas yang meninggi selama beberapa hari, ya ini bisa menyebabkan keterbelakangan mental, kemudian anaknya mengidap hepatitis, dan juga terkena anemia akut. Kemudian bagaimana kalau ibunya, yang kedua kata beliau, ya ibunya, ibu hamilnya itu terkena hepatitis di bulan-bulan akhir kehamilan. Now B, hepatitis B. Saya nggak tahu ada berapa jenis hepatitis ya. Ada hepatitis B, ada hepatitis C. Ya, nah, kalau yang now yang B kata beliau, maka anak yang lahir kata beliau, yusbihu atiflu hamilan lil virus mudah tawilah min umrihi. Maka kalau ibunya terkena hepatitis B di bulan-bulan akhir, fi syuhuril akhirah minal hamil, ya ketika sang ibu terkena hepatitis B di bulan-bulan akhir kehamilan, maka bisa jadi sang anak juga membawa virus tersebut dalam jangka waktu yang lama. Qad tu'adi ila huduthi ba'di syaratonat fil kabidi. Dan bisa jadi virus hepatitis B yang dibawa oleh sang bayi ini menimbulkan kanker hati di kemudian hari. Ya, menimbulkan kanker hati di kemudian hari. Qala yumkinu ilaju hadhihi al-mushkilah bi'ta'i al-musil indal wiladah mubasyarah. Maka mungkin untuk mengobati permasalahan ini dengan memberikan vaksin atau imunisasi ya, ketika bayi baru dilahirkan. Jadi ada vaksinasi hepatitis. Nah, jadi biar virus hepatitisnya tadi tidak berkembang menjadi kanker hati, maka bisa ditangani dengan pemberian vaksin hepatitis. Ya. Baru tahu juga saya ya, ya, bahwa kalau ibunya hepatitis, nanti anaknya juga bisa membawa hepatitis juga. Kemudian yang ketiga, yang perlu diperhatikan oleh seorang ibu ketika dia sedang hamil, al-imtina kulliyah an tanawulil adwiyah fi syuhuril hamil illa fi darurati al-qaswa wa tahta isyrafil atibba al-mutakhassisin. Kemudian yang ketiga, hal yang ketiga yang perlu diperhatikan oleh seorang ibu yang hamil, hendaknya dia mencegah diri dari mengkonsumsi obat ketika dia sedang hamil. Nah, jangan mengkonsumsi obat ketika sedang hamil. Illa fiddarurah, fiddarulatil qaswa, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Jadi kalau bisa, ibu hamil tidak minum obat. Wa tahta isyrafil atibba al mutakhassisin, dan hendaknya di bawah pengawasan atau di bawah tanggung jawab seorang dokter yang spesialis. Tuh. Ya, jangan sembarangan mengkonsumsi obat. Ya, apalagi jamu-jamuan ya. Saya dengar apa yang suka dibawa orang kalau pulang umroh itu, ya rumput Maryam itu katanya untuk memperlancar kelahiran. Saya baca artikelnya Ustadz Rehanul Bahrain yang juga seorang dokter, ternyata itu malah kurang bagus ya, atau membahayakan justru. Makanya jangan sembarangan, ibu hamil ya, makan-makan saja makanan-makanan yang baik untuk pertumbuhan janin, dan jangan mengkonsumsi obat. Ya, apalagi mengkonsumsi narkoba ya, konsumsi narkoba, ngerokok ya, ya, ini akan memperburuk keadaan janin. Baik, ini yang fase yang pertama ketika ibu hamil. Kemudian yang kedua, al-a'rad allati yajibul ihtimam biha indal wiladah. Sekarang fase yang kedua ketika melahirkan. Ya. Yang pertama, adamu akhdhi asy-syahikil awwal ba'dal wiladati mubasyaratan. Ya. Gejala-gejala yang perlu diwaspadai yakni ketika bayi tidak bernafas dengan normal ketika dilahirkan. Jadi paru-parunya tidak mengembang. Ya. Tapi ini kayaknya kalau kita melahirkan di bidan atau di dokter ya, di rumah sakit ya, insya Allah bisa tertangani secara serius ya. Tapi misalnya di tempat yang terpencil ya, mungkin bidannya kurang atau nggak tahu saya bagaimana di tempat-tempat terpencil ya kalau di Indonesia ya. Jadi kita perlu punya pengetahuan juga ya. Ada sebagian teman-teman itu ketika istrinya melahirkan dia yang membantu istrinya. Ini kita khawatirkan kalau memang kita nggak punya keahlian, ada gejala-gejala yang gejala-gejala yang muncul kepada anak yang baru lahir, kita nggak tahu bagaimana menghandle. Ini permasalahannya. Sehingga paling aman itu ya udah kita melahirkan, ibu-ibu itu ketika melahirkan dibawa ke fasilitas medis yang memadai. Ya, jangan kemudian PD. Bapaknya, biar tak urusi aja, aku saja yang urusi ya. Ada sebagian teman-teman yang seperti itu. Kita, oke, kalau anak-anak antum itu normal, lahirnya normal, it's okay lah, gampang ya. Karena apa? Jepit tali pusar, gunting gitu ya. Tunggu nanti sampai tali pusarnya putus gitu. Tapi kalau ada keadaan-keadaan yang perlu penanganan serius, misalnya jantungnya berhenti berdetak, perlu dipacu, ya, kemudian paru-parunya tidak mengembang, apa yang harus dilakukan? Gak bisa kita. Makanya ibu-ibu itu harus dibawa minimal ke bidan yang benar-benar mumpuni, ya, bidan yang benar-benar direkomendasikan oleh Departemen Kesehatan. Baik, kemudian yang kedua, zuhurul laun al asfar fil ain fil yomil awal. Kemudian yang perlu diwaspadai juga ketika muncul warna kuning pada mata di hari pertama kelahiran. Ketika bayi lahir, matanya menguning. Kemudian yang ketiga, zuhuru syuhub syadidah fil wajh. Anak lahir dalam keadaan pucat. Ini kemungkinan mungkin ada peredaran darahnya tidak lancar. Jadi aliran oksigen tidak sampai ke kepalanya. Kemudian at-ta'akud anil amaliyatil ikhraj, ya, sawa'un lil bauli awil baras qad tammat ba'dal milad au alal aqsa fi khalalil arba'ata wa ishrina sa'ah minal milad. Hendaknya dicek bagaimana sistem ekresi, pengeluaran, ya, saluran kencing, maksudnya bagaimana keluarnya kotoran dari anak kita selama 24 jam itu, apakah dia sudah pipis atau sudah BAB. BAK dan BAB-nya harus diperhatikan, ya. Jadi selama 24 jam, nah itu dilihat anaknya pipis, ya, anaknya pipis atau sudah BAB atau tidak. Karena kata beliau, di dalam jangka waktu 24 jam, ini bisa kita lihat normal atau tidak sistem pencernaannya. Dari apa? Dari keluarnya kotoran, baik dalam bentuk BAK atau dalam bentuk BAB. Kemudian yang ke selanjutnya, yang E, kata beliau, al-qai al-mustamir. Ya, perlu diwaspadai ketika anak selalu muntah. Ketika dilahirkan, pokoknya keluarin cairan. Ya. Oke, ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu ketika anaknya baru dilahirkan. Nah, ini semua kita bisa handle kalau kita melahirkannya, ibu-ibu melahirkan di tempat yang memiliki fasilitas medis yang mencukupi, atau melahirkan di tempat-tempat yang memadai. Ya. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini dua fase ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas fase awal-awal anak, usia anak ya, sebelum mereka mencapai usia balita. Ini juga banyak sekali penyakitnya ya. Dan Masya Allah, gara-gara ini saya banyak googling biar nggak salah nerjemahkan. Tapi ya Alhamdulillah. Baik, diantaranya itu penyakit gizi buruk. Ya, ketika anak tidak mendapatkan pasokan ASI yang cukup di awal-awal dia dilahirkan, nah ini nanti bisa terkena penyakit gizi buruk. Kemudian bisa terkena penyakit sistem saraf. Nah, ini banyak bahasanya. Insya Allah kita akhirkan karena waktunya sudah selesai. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah ketemu lagi pekan depan. Kita akan masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan anak-anak kita. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian bagi yang ingin bertanya, tapi ingat saya bukan dokter. Kalau bertanya tentang masalah penyakit anak, silahkan ke dokter yang terdekat. Ya. Taib, barakallahu fikunna. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan di grup. Tanyanya tentang pendidikan anak aja ya, jangan kesehatan. Kalau kesehatan saya nggak paham.